memasuki kedudukan sunnah di dalam iman. Hari ini misalnya, kita tahu semuanya, Rasulullah SAW hadir diutus oleh Allah untuk menjadi penafsir nomor satu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Bagaimana kami mengatakan sunnah pada dasarnya adalah hasil tafsir Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Makanya tidak ada alasan orang menolak sunnah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ala inni utitul Qur'an wa jumlahu ma'ahu, ketahuilah aku diberikan Al-Quran dan dibaca dengan Al-Quran. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa inna ma 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma hummiltu wa in tuti'u tahtadu wa ma 'ala rasul illa al-balaghu al-mubin. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yuti'ir rasul faqad tata'a Allah, barang siapa yang mentaati rasul maka berarti mentaati Allah, wa man tawalla fa ma arsalnaka 'alayhim hafiza. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang menegaskan tentang keburukan sunnah. Maka Syekh Jufat berkata, lebih terlihat dalam masalah tiga. Tidak dilakukan bahwa sunnah yang suci menjadi landasan agama Islam berdua. Adapun keburukannya dalam agama menjadi dasar utama setelah kita Allah menurut ijma para ulama. Bahkan mereka sepakat bahwa sunnah menjadi hujjah mandiri untuk seluruh umat Islam. Siapa yang menentang atau mengingkari aku menyangka bahwa dia boleh berpaling darinya atau hanya cukup dengan Al-Quran, maka dia telah tersesat secara nyata dan berbuat kekufuran besar serta berbuat keluar dari Islam. Karena dengan keyakinan itu berarti ia telah menentangkan Allah dan Rasulnya, mengingkari perintah Allah dan Rasulnya, dan menentang landasan agama Islam yang Allah telah perintahkan untuk kembali dan berpegang teguh kepadanya. Bahkan ia telah mengingkari mendustakan dan menentang diri makhluk. Adapun keagungan sunnah, kita semua sudah tahu. Melihat begitu pentingnya sunnah dan betapa takutnya para ulama soleh jika meninggalkan, maka semakin terasa kenapa kita wajib berpegang teguh terhadap sunnah. Coba lihat bagaimana sahabat di dua Umayyah Ali takut menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Ketika mendengar firman Allah, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tetaplah mereka takut menyelisih perintahnya, tertimpa fitnah atau azab yang pedih. Dikisahkan dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah berkata, sesungguhnya Abu Bakar berkata, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah, melainkan aku harus diamalkan. Karena sesungguhnya aku takut jika aku meninggalkan sesuatu dari ajaran beliau, niscaya aku akan tergelincir. Maka Ibnu Battah berkomentar mengomentari ucapan Abu Bakar tersebut, wahai saudara-saudaraku, demikian sedikit akbar merasa takut dirinya tergelincir jika dia menyelisih suatu perkara dari ajaran Nabi. Lantas bagaimanakah dengan ancaman yang para penghuninya mulai berani menjadikan Nabi mereka dan ajarannya sebagai bahan olok-olokan? Mereka bakal menyelisih ajarannya dan sangat gemar menyelisih sunnahnya. Kami memohon kepada Allah agar terpelihara dari ketergelinciran dan selamat dari amal yang buruk. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Ibnu Umayyah ketika berkomentar tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli kahyi ba'dikum li ba'di an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Ibnu Umayyah, kita lihat dalam 86. Allah memperingatkan kaum mukminin jangan sampai amal mereka terhapus karena mengeraskan suara lebih tinggi daripada Rasulullah. Seperti layaknya berbicara kepada selain beliau, ini bukanlah perbuatan buruk, melainkan manusia yang bisa menghapus amal sementara pelakunya tidak menyadarinya. Lantas bagaimana dengan orang yang mengumumi ucapan Rasulullah? Petunjuk dan jalannya dengan perkataan, petunjuk dan jalan selain beliau, bukankah amalannya terhapus tanpa dia sadari? Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat dibawa kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada tempat bagi pendapat siapapun di depan sunnah yang ditetapkan Rasulullah SAW. Begitu juga Imam Abu Hilal berkata, jika menyampaikan kepada suatu sunnah lalu dia berkata, tinggalkan masalah ini dan hadirkan untuk kita semua, maka ketahuilah dia seorang yang sesat. Imam Zahabi berkomentar dengan perkataannya, dan jika kau lihat seorang mutakallim muqtadi, orang yang pandai di muka lagi pelaku bid'ah berkata, tinggalkan Al-Quran dan hadis-hadis ahad, mari menggunakan akal, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang yang mirip Abu Jahal. Jika kau melihat seorang yang meneliti jalan tauhid berkata, tinggalkan nafsi dan akli, mari menggunakan perasaan dan instinct, maka ketahuilah bahwa dia adalah iblis yang menjelma dalam bentuk manusia atau iblis yang merasuk ke dalam tubuh manusia. Jika kau tidak berani menghadapinya, maka larilah darinya. Namun jika kau berani, maka perasaan dan ijaklah dadanya. Bacakanlah kebacanya, ada kursi dan cekiklah. Kalau memang bisa. Imam Syafi'i berkata, Abu Hanifah bin Sa'mat bin Qobal pernah berkata bahwa telah bercerita kepada Ibnu Abu Dhir dan Al-Mukri dari Abu Su'i Al-Ka'bi bahwa Nabi bersabda pada waktu satu makan, "Man hudiya lahu qadiyun wa huwa bi riyah bi khairi nawraini in ahabba ahad al-aqla wa in ahabba falahu al-qawa." Abu Hanifah berkata, aku berkata kepada Ibnu Abi Dhir, apakah kau mengambil hadis ini sebagai pegangan wahai Abu Hanifah? Dia lantas memukul dadaku, berteriak dengan keras dan mencerutaku, dan dia berkata, aku sampaikan kepada sebuah hadis dari Nabi dari Rasulullah, tapi kau masih berkata, apakah kau mengambilnya sebagai pegangan? Ya, aku mengambilnya sebagai pegangan. Ini wajib atasku dan atas orang yang mendengarkannya. Sesungguhnya Allah memilih Muhammad dari segenap manusia, kemudian dengannya dan melalui tangannya Allah memberikan hidayah kepada manusia. Dia memilih bagi mereka apa yang telah dia pilih untuknya dan melalui lisannya. Maka wajib segenap makhluk untuk mengikutinya dengan penuh ketaatan atau ketundukan. Tidak ada jalan bagi seorang muslim untuk lepas darinya. Dia berkata, dia terus bicara hingga aku berharap dia berhenti ucapannya. Abu Hanifah berkata, ambillah hadis dan tekunlah cara beragama selalu soleh dan jauhilah setiap perkara baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Imam Malik mengatakan, sunnah laksana terawda bid'ah. Siapa yang naik maka akan selamat, dan siapa yang tidak naik maka dia akan tenggelam. Al-Humaydi berkata, suatu hari Asy-Syafi'i menyampaikan sebuah hadis. Abu Lathus berkata, apakah kau mengambilnya sebagai pegangan? Dia menjawab, apakah kau melihat aku keluar dari gereja atau aku mengenakan ikat tiga layar yang berjalan kembali? Jika aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah, aku tidak mengambilnya. Asy-Syafi'i mengatakan, bagaimanakah yang akan memikulku dan bagaimanakah yang akan menaungiku jika aku meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah kemudian aku tidak mengambilnya sebagai pendapatku? Imam Ahmad bin Hanbal tidak berkata, siapa yang menolak hadis Rasulullah maka ia berada dalam jurang kehancuran. Dan Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Barbahari, Imam Sunnah berkata, jika kamu mendengar seorang yang mencela asal, maka ragukanlah keislamannya. Jika kau ragu bahwa dia adalah seorang yang jelek pendapatnya dan manhajnya, karena dia berhati telah mencela Rasulullah dan para sahabatnya. Peran sunnah dalam menetapkan hadis Islam sudah jelas. Seperti yang telah ditegaskan oleh Imam Syafi'i, dan keagamaan adalah Al-Quran dan Sunnah. dan jika tidak ada, maka dia tidak berbicara pada keduanya. Bila hadis datang setelah bersambung kepada Rasulullah dengan sanad yang sahih, maka demikian ibu sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak sembilan satu. Tidak terdapat perselisihan di antara umat bahwa sunnah sebagai landasan agama yang independen dan sumber kedua bagi ajaran Islam. Maka wajib bagi kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia, untuk mengambil dan berpegang teguh serta menjadikan sunnah sebagai hujah dalam agama ketika telah mendapatkan hadis dengan syarat yang sahih dari Rasulullah SAW. Abu Hamid al-Ghazali berkata di dalam kitab beliau yang al-Mustasfa kitab Usul Fiqh, ucapan Rasulullah berfungsi sebagai hujah dan mukjizat yang menunjukkan atas kejujurannya dan sebagai implementasi atas perintah Allah untuk mentaatinya. Karena beliau berbicara bukan atas dasar hawa nafsu, akan tetapi semata-mata wahyu dari Allah. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, tidak ada perselisihan dan perbedaan di antara ulama bahwa sunnah memiliki kekuatan independen dalam menetapkan syariat dalam dan menjadi landasan kedua bagi ajaran Islam. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia, mengambil dan berpegang teguh serta berpuja dengannya bila telah sampai kepada mereka dengan syarat yang sahih dari Rasulullah SAW. Wajib menerima hadis apat. Jadi ada subhat dikulirkan oleh sebagian kelompok kalau zaman dulu Mu'tazilah, kalau zaman sekarang orang-orang yang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hadis apat itu hanya bisa dipakai di dalam masalah kaitannya dengan hukum fikih, ada pun dalam masalah akidah tidak bisa dipakai. Maka ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam halaman 94, secara umum tidak ada alasan yang kuat bagi pihak yang menolak pengamalan hadis ahad. Maka siapa yang meneliti dengan baik pengamalan para sahabat terutama dari kalangan Khulafaur Rasyidun dan para tabi'in serta para ulama penerus mereka, pasti ditemukan secara gampang dan sangat luas yang tidak bisa diimpor kecuali dengan manuskripsi yang sangat besar bahwa mereka menjadikan hadis ahad sebagai hujjah dalam agama secara mutlak, artinya dalam masalah akidah dan masalah fikih syariat ibadah. Jikalau sebagian mereka ragu-ragu dalam menerima hadis ahad, maka hanya dikarenakan ajaran keraguan dalam kesahihan hadis, bukan karena hadis ahadnya. Tolong dijelaskan. Jadi kalau seandainya ada penolakan atau ada keraguan para sahabat atau tabi'in terhadap suatu hadis ahad, bukan karena ahadnya, tetapi karena kesahihan hadis tersebut diragukan. Dan sekarang terakhir, ini adalah pembahasan penting pembela sunnah termasuk juga. Kalau kita telah mengetahui pentingnya dan kedudukan keagungan sunnah seperti itu tersebut di atas, maka ahli sunnah wal jamaah salafiyin berpandangan pembela sunnah termasuk jihad berdasarkan ulangnya hadis Rasulullah, jahidul musyrikin bil alsinatikum wa anfusikum wa amwalikum wa aydiyakum, perangilah orang-orang musyrikin dengan insan kalian, dengan jiwa kalian, dengan harta kalian dan tanah kalian. Muhammad bin Yahya al-Zuhri berkata, aku mendengar Yahya bin Yahya, yaitu Abu Zakaria al-Taimi al-Naisaburi, yang wafat tahun 226 berkata, melakukan pembinaan terhadap sunnah lebih utama daripada jihad di sabilillah. Muhammad berkata, aku berkata kepada Yahya, seorang lelaki mengimpakan hartanya, meletihkan dirinya dan berjihad, apakah dia lebih afdal dari ini? Dia menjawab, iya, bahkan jauh lebih afdal. Abu Ubaid al-Farsi bin Salam berkata, orang yang mengikuti sunnah, taubatnya seperti orang yang memegang bara api. Pada hari ini menurutku lebih afdal daripada berperang di jalan Allah. Al-Humaini berkata, demi Allah, memerangi mereka yang menolak hadis Rasulullah lebih aku sukai daripada memerangi pasukan Turki sebanyak mereka. maksudnya ketika mereka belum masuk Islam. Dan kalau yang dimaksud Turki adalah orang-orang Eropa. Abu Bakar al-Fan'ani berkata, bertahan sunnah kepada ahli hadis. Sunnah dan jamaah. Karena mereka itu menurut bagi para pedagang sunnah. Dan hujjah bagi ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah, ahli hadis, jamaah. Mereka itu adalah bunyi bagi penentang al-sunnah. Bunyi bagi ahli sunnah. Dan hujjah di muka bumi dan ahli sunnah wal jamaah. Karena orang yang membela sunnah, mengamalkan dan menyebutkan sunnah menghadapi banyak tantangan dan rintangan, maka para ulama masukkan kategori jihad, sebagaimana yang telah diberikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah atau radikal halaman 97. Seperti para tokoh sunnah dari kalangan pendengar pemikiran yang memiliki Al-Quran dan Sunnah, atau para pelaku tata cara ibadah yang memiliki Alkitab dan Sunnah. Oleh karena itu, menjelaskan jati diri penentang sunnah dan memperingatkan umat akan bahaya mereka berhukum wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin juga pernah dikatakan kepada Imam Ahmad tentang orang yang melakukan puasa, sholat, iktikaf lebih kamu cintai apakah orang yang berbicara tentang bahaya ahli Quran, apa tadi Imam Ahmad atau kenyataan Ikhwan atau berhasilkan bila dia dia mulai kata Imam Ahmad salah dan puasa maka demikian itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan bila berbicara tentang ahli bid'ah maka demikian itu untuk kaum muslimin maka hal itu jelas lebih utama. Beliau menjelaskan bahwa manfaat hal tersebut bersifat umum bagi agama kaum muslimin dan termasuk ujian di jalan Allah. Karena pekerjaan jalan Allah, agamanya, manhajnya, dan syariatnya, serta membantah kesesatan dan penentangan mereka terhadap ajaran Allah, agama Allah, rukun satu kifayah, berbeda kesepakatan para ulama muslimin. Jika bukan karena Allah menegakkan orang-orang yang membantah mereka, maka agama pasti akan dosa. Jadi, wah, kalau seandainya tidak ada orang yang membantah tentang syubhat-syubhat sebutan sunnah, sebuah-sebuah sebutan ahli sunnah wal jamaah, sebuah yang dilemparkan kepada tuduhan kepada dakwah salafiyah, maka agama ini akan mati. Dakwah akan rusak. Sementara rusaknya agama lebih besar bahayanya ketimbang pekerjaan musuh secara fisik. Kalau Yahudi dan Nasrani, kalau Muslimin masuk ke negara Islam, hanya rusak fisik, rusak gedung, rusak jalan, rusak fasilitas, mengambil harta, perampas kekayaan. Tetapi kalau sekarang ahli bid'ah, mereka tidak kalau sekarang penjajah mampu menaklukkan mereka secara fisik, tapi mereka tidak mampu merusak hati, merusak jalan, merusak nilai-nilai Islam, kecuali secara tidak langsung. Sementara mereka ahli bid'ah merusak hati mereka secara langsung. Ini bahayanya. Sehingga ulama Nabi Sunnah wal Jamaah berkata memerangi ahli bid'ah itu lebih penting daripada memerangi penjajah. Kalau penjajah merusak fisik, merusak juga mengambil harta kekayaan. Tapi kalau bicara ahli bid'ah merusak ajaran, merusak nilai, merusak isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Mana yang lebih bahaya? Menjaga keutuhan umat atau keutuhan ajaran? Jelas, menjaga keutuhan kemurnian ajaran Islam lebih utama daripada menjaga keutuhan umat Islam. Karena matinya umat di tangan musuh Islam mati mulia mati syahid. Matinya ajaran Islam di tangan musuh sunnah kehidupan menyebabkan Islam ini sudah tidak ada seharusnya lagi. Bahkan muncul ajaran Islam tandingnya dan ini sudah lebih berbahaya. Dan ada misalnya sekarang percintaan terhadap sunnah Rasulullah tersulam. Kita tahu semua bahwa percintaan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu macam-macam. Makanya di sini saya sampaikan beberapa contoh di antaranya adalah menjauhi sunnah Nabi secara lahir maupun batin. Ya, secara lahir dia menghindari sunnah Rasulullah SAW dalam berpakaian, bakat hantu terhadap Qibron. Di antara mereka juga hantu terhadap Sabel, terhadap pakaian yang menutup aurat. Ini termasuk jenis-jenis pada sunnah lahiriah. Sunnah-sunnah yang nampak secara lahir diingkari oleh banyak kaum muslimin. Adapun sunnah batin, sunnah batinnya. Rasulullah telah menetapkan sunnah-sunnah yang sifatnya hadis seperti sholat khusyuk. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas di dalam beramal, tidak menyukai mencukupi amal dengan dia. Ini juga sudah tidak diperhatikan oleh umat di umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka sudah banyak meninggalkan sholat witir, mereka sudah tidak tertarik lagi dengan haji dan umrah, mereka juga tidak tertarik dengan sholat duha, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sifatnya lahiriah maupun sunnah-sunnah yang sifatnya qauliyah. Pernahlah hadisnya sahih, ini juga banyak sekali. Ketika dikatakan kepada mereka, qala Allah qala Rasul, dengan serta merta mengatakan mengedepankan tradisinya, ini kan peninggalan nenek moyang kita yang tidak perlu dilanggar. Ini kan bertentangan dengan organisasi kita, ini kan bertentangan dengan partai saya, ini bertentangan dengan kiat yang sekarang saya yakini, ditolak dengan berbagai macam alasan. Ini termasuk juga penistaan terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita lihat orang-orang ingkar sunnah, baik ingkar sunnah secara keseluruhan atau ingkar sunnah yang tidak cocok dengan Al-Quran atau ingkar sunnah hadis ahad, mereka inilah yang masuk ke dalam pembahasan yang kita bahas saat ini. Maka Ibnu Qayyim menegaskan, termasuk sikap menghormati Rasulullah adalah tidak menganggap adanya kejanggalan terhadap sabda Nabi dan menganggap adanya kejanggalan pada pendapat manusia atau tidak membenarkan sabda beliau dengan kias, bahkan kias harus dibatalkan karena sunnah dan tidak menyelewengkan atau membuka perkataan beliau dari hakikatnya dengan khayalan palsu yang mereka sebut dengan istilah logika. Dengan khayalan palsu atau logika adalah perkara fiktif dan sangat jauh dari kebenaran. Juga termasuk bentuk penghormatan kepada beliau adalah menerima ajaran beliau secara totalitas, tidak tergantung kepada persetujuan siapapun. Jika dalam menerima ajaran beliau masih mempertimbangkan pendapat manusia, maka sungguh sikap ini termasuk sangat lancang dan penghinaan yang nyata terhadap Rasulullah. Ada yang telah Rasulullah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya karena alasan kerja, hanya alasan penampilan seragam, hanya alasan penampilan seragam kantor, seragam sekolah, tuntutan aturan manusia. Ini jelas percintaan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terang-terang. Di antara ini atau macam penistaan sunnah Rasulullah SAW adalah berpaling dari ajaran Nabi Muhammad dan sunnahnya. Ya, kemajuan teknologi dunia, komunikasi telah membuat banyak orang semakin cerdas memuncak sunnah dan semakin fasih mencela ajaran Rasulullah SAW atau melihat jemaah protes atau mungkin bahkan ada sebagai ustaz yang menyampaikan kajian di televisi atau mungkin membuat tulisan di majalah di Quran dengan gampangnya menodai ajaran Rasulullah SAW, melecehkan ajaran Rasulullah SAW. Contoh, Rasulullah SAW makan dengan tiga jari, dilecehkan. Rasulullah SAW mengenakan satu pakaian yang tidak disukai, bahkan pakaiannya Rasulullah sampai terkenal sendiri, tapi juga tidak disukai. Bahkan istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenakan pakaian baju tertutup juga tidak disukai. Inilah kepakaian mereka, kejelasan mereka digunakan bukan untuk majukan Islam, tetapi untuk mendistorsi, menodai dan melecehkan Islam. Inilah yang terjadi. ketika nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Hadirin sekalian, ada di antara mereka tidak memperdulikan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya disebut. Bahkan dia menyebut nama Nabi Muhammad seperti menyebut nama temannya. Padahal itu merupakan satu larangan yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Maka Abdurrahman bin Mahdi apabila membaca hadis memerintahkan orang-orang yang hadir untuk diam, tidak boleh seorang pun berbicara, tidak seorang pun berbaikan diri, tidak seorang pun senyum, tidak seorang pun yang dibolehkan berdiri. Seakan-akan di atas kepala mereka diikat burung atau seolah-olah mereka sedang sholat. Dan apabila yang melihat seorang dari mereka tersenyum ketika bacaan dia tersenyum, maka ia berbentukan memakai sendalnya lalu pergi meninggalkan mereka. Sebab bagaimana dengan orang yang saat sekarang hadis Rasulullah SAW sedang dibicarakan, mereka burung dengan asyik sambil merokok bicara berbagai macam pembicaraan kosong dari makna, bahkan sia-sia belaka. Sementara hadis Rasulullah SAW dibacakan dia cuek di sini. Atau melihat sikapnya Imam Ahmad bin Zaid ketika dia berkata, aku berpendapat bahwa mengangkat suara atasnya setelah wafatnya sama halnya mengangkat suara pada saat hidup. Artinya berbicara lebih tinggi daripada suara hadis Rasul sudah dibaca, itu sama dengan boleh mengangkat suara di saat Rasulullah masih hidup. Ini menurut Ahmad bin Zaid, seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ahli hadis. Bahkan lihat dia keluar sikapnya Imam Malik. Imam Malik sangat mengajarkan hadis. Maka apabila duduk untuk mengajar fikih, itu duduk sebagaimana adanya. Apabila duduk untuk mengajarkan hadis, beliau mandi, memakai minyak wangi, memakai pakaian baru, duduk di mimbarnya dengan khidmat, khusyuk dan tenang. Dan memberi wangian dalam masjid yang pertama hingga dulu hingga selesai. Oleh karena itu, pertama Umar bin Khattab di masjid, pada saat itu di Masjid Nabawi ada Sa'id bin Musayyib sedang tidur-tiduran lalu diterkam. Pada saat Sa'id bin Musayyib menoleh, ternyata yang mengancam adalah Umar bin Khattab. Wahai Tuhan, tolong panggil dua orang yang mengeraskan suaranya di masjid Rasulullah SAW. Setelah itu dicari, maka orang itu didatangkan dua jaga orang dari Khattab. Lalu ditanya, dari mana kamu? Saya dari Toyo. Demi Allah, kalau seandainya kamu berdua dari penduduk ini yang membina, maka kamu akan saya pukul leher kamu. Ya? Jadi aku akan pukul kalian karena kalian telah meninggikan suara kalian di masjid Rasulullah. Maka ya ikhwan, suatu sikap, suatu adab, bahkan ini merupakan adab yang wajib kita miliki. Kita tidak boleh meninggikan suara kita saat hadis Rasulullah SAW dibaca. Lebih tinggi daripada suara hadis tersebut yang sedang dibaca. Kita harus dengarkan secara khidmat. Kita harus perhatikan secara baik bagaimana Ahmad bin Zaid bersikap ketika menyampaikan hadis Abdurrahman bin Mahdi Imam Malik. Bahkan Muhammad bahwa dia mengenakan pakaian baru, mandi seperti layaknya mandi junub, kemudian ruangan yang digunakan untuk kajian, untuk membacakan hadis Rasulullah dikasih minyak wangi dari mulai awal kajian sampai akhir. Inilah yang diperbuat oleh para sahabat, para tabi'in, para imam-imam sunnah. Pengorbanan hikmah mereka ketika hadis Rasulullah SAW disebut, dibacakan dan nama Rasulullah SAW disebut. Bahkan oleh rata-rata para ulama sama, ketika saat hadis disebut, seakan-akan yang sekarang sudah bicara adalah Rasulullah SAW. Oke, Imam Syafi'i mengatakan, kenapa dia mengatakan, kalau saya melihat ahlul hadis, seakan-akan saya melihat sahabat Rasulullah SAW. Karena sunnah yang punya adalah Rasulullah. Yang mengatakan sunnah adalah sahabat dan ahli sunnah ketika dia membawa artinya membawa, menghafal, memelihara, mengamalkan, memahami dan menyebarkan, mendakwahkan kita ubahnya seperti sahabat Rasulullah. Maka tidaklah salah Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya saya tidak melihat ahli sunnah seperti melihat sahabat Ridwan atau yang termasuk jenis daripada penistaan terhadap sunnah Rasulullah adalah membaikkan menjadikan ahli sunnah sebagai bak kuncinya dan Allah. Jadi kita temukan dari kalangan ahli sunnah menjuluki ahli sunnah dengan julukan yang aneh-aneh. Di antaranya yang dikatakan Ahmad bin Sinan Al-Qasrah berkata, tidak terdapat surat pun di kalangan ahli sunnah di muka bumi melainkan mereka membenci ahli hadis. Ketika seorang membuat suatu kebidaan dalam agama, maka akan ditarik manisnya hadis dari hatinya. Imam Abu Hatim Al-Razi berkata, karakter utama ahli bid'ah adalah membenci dan memusuhi ahli asal. Dan karakter utama orang jibri memperingatkan ahli sunnah dengan hasyawi, yaitu merusak makna asal. Acuh terhadap sunnah yang terkait dengan tempat. Nah ini Ikhwan, termasuk penistaan terhadap sunnah, ada sebagian orang tidak memperhatikan sunnah-sunnah yang terkait dengan tempat. Umpamanya, menghormati memakmurkan ibadah di Allah, tidak pergi pada saat ziarah ke Masjid Nabawi, tidak pergi ke Masjid Kuba, atau setelah ada di Madinah enggak ke Masjid Kuba, enggak ke Masjid Nabawi. Kata ada sebagian orang yang merantau di Mekah, selama dia di Mekah tidak pernah datang ke Masjid Haram. Jangankan berjumpa Hajar Aswad, jangankan di Munhajar, benarkah sekarang ini mencari tempat-tempat yang segera selesai? Ini termasuk juga kita berpendidikan terhadap sunnah Rasulullah bersama. Terutama lalu hati dari dan berdasar di masyarakat tidak boleh kita mengatakan tur perjalanan ziarah dengan kendaraan kecuali ketika masjid Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Tidak pernah punya cita-cita, tidak pernah punya keinginan untuk pergi ke tempat tersebut. Ini termasuk orang-orang yang menistakan sunnah Rasulullah tersebut. Bahkan kelihatan kita ingin selalu sholat di Masjidil Haram, karena sholat di sana satu kali sama dengan 100.000 kali di masjid-masjid biasa dari Masjid Nabawi. Ada pun di Masjid Nabawi 1.000 kali, ada pun di Masjid Aqsa 500 kali. Itu juga Masjid Kuba, siapa yang sholat di Masjid Kuba seperti umrah bersama, seperti umrah. Dan Rasulullah bersama selalu setiap 1.000 kali pergi ke Masjid Kuba untuk sholat. Dan termasuk bagian dari penistaan sunnah Rasulullah adalah membuat perkara baru dalam agama. Jadi Ikhwan, tolong dengarkan. Siapapun yang membuat ajaran baru atau bid'ah, pasti sunnah sebagai anak dia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Hasan Al-Mahdi. Tidaklah ada sebuah bid'ah yang muncul melainkan sunnah kepada anak dia. Oleh karena itu, tidaklah sekarang ada hidup satu bid'ah melainkan sunnah kuat dan akan ingat. Maka kenapa bid'ah itu sangat dibenci oleh para ulama dari kalangan sahabat maupun dari seperti yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal halaman 114, di belakang kalian akan ada zaman penuh fitnah, harta melimpah ruah, banyak orang mengambil Al-Quran, maksudnya hafal Al-Quran hingga orang mukmin dan orang munafik, laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, serta budak dan orang merdeka. Hafiz-hafiz sesungguhnya berkata, kenapa orang-orang tidak mengikutiku pada aku membaca Al-Quran? Mereka tidak mau mengikuti sebelum aku membuat kebinaan untuk mereka. Maka waspadalah terhadap perkara bid'ah, karena setiap kebinaan adalah dosa. Berhati-hatilah terhadap kebinaan adalah dosa, karena setiap terkadang mengikutkan kalimat kesesatan lewat lisan ahli hikmah. Waspadai hikmah. Perhatikan, pada dasar sultan menyebutkan kalimat kebesaran lewat amin hikmah. Ia berjumpa dengan hikmah, orang yang nampaknya selalu mengungkapkan kemuliaan-kemuliaan kalimat-kalimat yang bagus, tapi kita tidak tahu satu kalimat itu titipan syaitan. Maka raja dia. Maka dengan orang yang suka mengucapkan sunnah, dengarkan orang yang membiasakan berpendapat dengan sunnah, dan selalu ambillah agama ini dari orang yang selalu mendasarkan agamanya di atas sunnah. Jangan hanya sekedar indah, elok, atau sekedar perubahan yang mutiara hikmah masya Allah di dalam hati kayaknya ada bunyi, ternyata itu adalah titipan syaitan. Coba aja diri sendiri. Saya kasih contoh. Ada orang mengatakan, ini nampaknya logis. Kenapa kita tidak boleh berbuat baik kepada Yahudi dan Nasrani? Ya. Allah sesungguhnya yang berbuat baik kepada anjing, masuk surga. Masa sekarang orang Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada anjing? Sampai ini masya Allah. Kalimat baik. Khutbah Ibnu Yaman berkata, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan sahabat Nabi, maka selamanya tidak bisa dianggap ibadah. Karena generasi awal tidak meninggalkan untuk generasi akhir kesempatan berbicara tentang syariah. Maka bertakwalah wahai para kerajaan Tuhan dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Abdullah Ibn Umar berkata, tidaklah muncul kebinaan melainkan semakin bertambah sesat, dan tidaklah sunnah ditinggalkan melainkan bertambah lari dari kebinaan. Jadi tidak boleh kaum muslimin menambah atau mengurangi ajaran Islam. Terima apa adanya. Atau lihat halaman 116. Abdullah Ibn At-Tayyani berkata, telah sampai kepada ku bahwa perkara pertama yang lainnya dari Islam adalah meninggalkan sunnah, sehingga agama hilang sunnah demi sunnah, seperti lepas serutas demi serutas. Ini yang terjadi. Ya, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lakum qabadna uralli islami urwatan urwatan. Islam akan terlepas serutas demi serutas. Kullaman tabatat urwatan tasabdakat nasu billahi taliha. Ketika lepas satu urutan, maka urat-urat berikutnya. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum Islam. Wa'afiruha al-salat. Dan ini lepas dua kata, ikhwan. Ditegarkan oleh Abdullah Ibn Ajaylani. Lepas dua sunnah. Orang meninggalkan sunnah demi sunnah. Satu persatu ditinggalkan. Seperti lepasnya tali sultan demi sultan. Akhirnya tidaklah tertinggal. Kecuali sholat hanya tinggal sedikit pemberian belakang. Kalau seandainya sekarang masih tersisa sholatnya Tuhan, itu sudah penuh dengan berbagai macam kebinaan. Sudah penuh dengan penyimpangan. Maka kalau kita lihat sunnah sholat itu tinggal 10%. Ya. Jadi sekian syariat, lepas sekutat sedikit sultan. Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum Islam, sistem pemerintahan Islam, dan yang paling akhir sholat. Dan sholat yang kotor turun 30%. Dari mulai takbiratul ihram sampai sekarang tidak usah dari berbagai macam tambahan kesusahan kebinaan. Termasuk pemerintahan terhadap sunnah Rasulullah dan berlebihan menyanjung Rasulullah. Karena berlebihan dalam menyanjung Rasulullah suatu perkara yang dilarang. La taturuni kama atraikum dan sama ibn amaliyah. Janganlah kalian berlebihan seperti orang Kristen berlebihan terhadap Isa bin Maryam. Saya ini Abdul, sesungguhnya saya adalah hamba. Bakul Abdullah wa Rasul, katakan hamba dan kudusan Allah. Dan termasuk juga perintah terhadap sunnah Rasulullah tidak bersemawat terhadap Rasulullah pada saat namanya disebut. Jadi semua ada suatu hal yang terlewat di kita. Yang ini merupakan suatu hal yang sering kita lupa. Saat nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita kurang bersemawat terhadap Rasulullah. Orang yang melakukan itu mendapatkan beberapa hal. Terkenal doa Rasulullah. Sungguh celaka bagi seorang yang disebut namaku di sisinya tapi ia tidak bersolawat atas orang yang beranak nama Rasulullah SAW disebut tidak ada solawat terkena berlaku-lukunya Rasulullah Rasulullah SAW pernah menjelaskan guru iya di antaranya adalah selaka orang yang mendengarkan namamu disebut tidak membaca solawat yang kedua mendapatkan bilan fakir karena Rasulullah SAW mengatakan al-baqiru matida gudra ismi walam al-tardi alaiya orang terakhir adalah orang yang disebut nama tidak mengucapkan solawat kepada Tuhan yang ketiga berikutnya tidak mendapatkan pahala yang melibatkan man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa ashra walau siapa yang membaca solawat kepada ku sekali saja maka Allah akan balas 10 kali jadi orang yang ketika mendapatkan atau namanya Rasulullah sudah disebut tidak mengucapkan solawat maka dia tidak mendapatkan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah tersebut dan yang terakhir tidak mendapatkan keutamaan solawat inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabi dan seterusnya itu merupakan keutamaan dan tidak mendapatkan manfaat bersolawat untuk Nabi istrinya kesedihan dan mendapatkan ampunan dosa. Imam Syafi'i berkata, perhatikan. Dimakruhkan bagi seorang yang berkata Rasulullah telah bersabda, tapi ia tidak berkata telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makruh, dibenci. Kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah berkata atau Rasulullah bersabda tanpa memberikan embel-embel sallallahu alaihi wasallam dibenci oleh salafus saleh. Maka setiap kita menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kita tergolong termasuk orang yang mendustakan sunnah Rasulullah. Karena ketika aku tidak baca salawat, setiap banyak sunnah Rasulullah aku tidak amalkan. Kukira berapa? Ancaman Rasulullah bagi orang yang tidak bersolawat itu sunnah. Aku terlantarkan. Itu dakwah yang diberikan Rasulullah kan itu sunnah. Pahala yang terlibat keutuhan dijadikan Rasulullah lewat sunnah. Keutamaan solawat juga lewat sunnah. Bahkan manfaat solawat juga kita dapatkan lewat sunnah. Telah diatur Tuhan banyak sunnah ketika tidak membacakan solawat ketika nama Rasulullah SAW disebut. Perlu dari kehormatan sahabat karena sahabat membawa apa semacam kompor atau penerang atau ajaran Islam sehingga siapa yang tidak punya rasa hormat terhadap Rasulullah berarti tidak juga menghormati sunnah Rasul. Kenapa? Karena yang berbeda yang pertama orang yang membaca yang pertama setelah Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita ajaran Islam adalah sahabat. Kalau mereka sudah tidak punya kehormatan, kalau mereka sudah tidak punya kemuliaan, maka tersisa apa lagi kemuliaan di dalam Islam ini? Sehingga lewat para ulama di antaranya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang mengomentari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan para sahabat ketika fitnah perang suci ini supaya tidak terus digulirkan dan kita tidak mengiyakan tentang masalah perang zaman perang suci fitnah yang terjadi di kalangan sahabat dengarkan ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Kebanyakan para sahabat tidak mendukung Ali dalam peperangan. Bahkan kebanyakan para pendatang sahabat tidak ikut perang baik bersama mereka kelompok Ali maupun bersama kelompok Muawiyah. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Usama bin Zaid, Muhammad bin Maslama dan sahabat yang selevel mereka dari Sa'ibun dan Awalu dari kalangan Al-Muhajirin dan Ansar dan mereka yang diikuti mereka dengan baik. Dengan demikian, satu kebaikan dari seorang sahabat menyamai ribuan kebaikan dari kebaikan orang selain sahabat. Orang yang beramal memiliki kasirah dan ikhlas mencari kebenaran serta yang memahami bahwa Allah tidak akan pilih orang yang merusak agama, membencinya. Tidak mungkin. pasti mereka mengikuti sahabat Rasulullah SAW menjadi manusia terbaik untuk menjadi pendamping nabinya, membantu untuk mereka akan nabinya. Maka suatu hal yang sudah dapat disimpulkan hatta orang awam pun, tidak ada manusia terbaik setelah Rasulullah menjadi sahabat. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau mengatakan bangsa itu mutasyiat kalian akhlak kalian asal di akhlak Rasul. Karena siapa yang ingin dijadikan suri tauladan dan seorang, maka jadikan asal sendiri. Waktu dari Alim sebagai suri tauladan. Jadi kita harus asal menurutkan diburukan. Karena mereka orang yang paling baik hatinya. Wa asal menurutkan orang yang paling dalam ilmu. Wa asal menurutkan bukan paling sedikit bebasnya. Paling sedikit penyimpanannya. Kita melakukannya Abdullah berkata, aku sampaikan kepada hadis Rasulullah. Namun kamu mengatakan itu demi Allah, aku tidak akan menegurmu selama-lamanya. Ada lagi nih, dari Salih bin Abdullah bahwa Abdullah pernah berkata, aku mendengar Rasulullah berkata, la tamna'u lisaakum min masajid idza sa'adakum ilayha. Abdullah bin Umar menyampaikan satu hadis. Janganlah kamu halangi istri-istri kamu datang ke masjid kalau mereka izin kepada kamu. Bila Ibn Abdullah berkata demi Allah, kami akan melarang mereka. Abdullah menoleh ke arahnya dan menceritanya dengan seperti, aku belum pernah mendengarnya mencerca orang sepentingku. Dia berkata, aku kabarkan kepadamu sabda Rasulullah dan kamu berkata demi Allah, kami akan melarangnya. Kadang-kadang itu semuanya baik. Mungkin karena zaman Rasulullah tidak ada fitnah dan sekarang fitnah. Sehingga dia sekarang melarang karena pemimpin mobil perlu dengan fitnah. Apa sikap Abdullah Ibn Umar ketika itu mencerca orang yang ngeyel dengan hadis tersebut. Dan masih banyak ya, hadis-hadis Rasulullah SAW dan sikap-sikap para ulama tentang orang-orang yang ngeyel di sunnah. Bahkan di antara mereka ada yang tidak menegurnya, ada yang berpisah selamanya dan tidak menyapanya sampai meninggal dunia. Hukuman orang-orang yang mengolok-olok sunnah, ya, ini berlalu sangat panjang sekali. Nah, hukuman disegerakan buat pemuda sunnah. Jadi, ini mungkin terakhir saya sampaikan untuk pelajaran kita semua. Hukuman disegerakan buat pemuda sunnah. Yang pertama, pernah ada seorang yang makan di samping Rasulullah SAW dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah SAW menegurnya, maka tak tahu dengan tangan kanan kamu. Apakah orang tersebut tidak bisa? Maka Rasulullah katakan kita tidaklah yang menghalangi kamu untuk suatu sokong. Langsung orang tersebut tidak bisa mengangkat makanan ke mulutnya. Terus kemudian ada lagi dibacakan oleh Abu Hurairah dalam halaman 157. Bayangkan apa jurusnya tak tahu di mulut ini. Kata Allah bin Allah kawin dengan semuanya ilai yang tiada. Abu Hurairah mengisahkan satu hadis di mana ada seorang laki-laki berjalan dengan gaya mengenakan dua rukun dengan cara sombong, ya, maka Allah akan menjalankannya ke dalam bumi, ia masuk ke dalamnya hingga di kiamat. Ada seorang pemuda berkata kepada Abu Hurairah, ia menyebut namanya dan dia memakai pakaian indah. Wahai Abu Hurairah, beginilah cara pemuda yang ditenggelamkan tersebut berjalan. Jadi setelah Abu Hurairah berkata, pembacaan hadis tersebut, ada anak muda di sampingnya menimbulkan. Jadi perlihatkan gaya muda tersebut. Dia pakaian bagus dengan sisiran yang bagus itu dikirui. Kayak begini tak jalannya, salah jalannya. Jadi gaya dan berusaha kok kayak seperti yang diceritakan dalam hadis itu. Tidak lama orang tersebut melantar terpeleset hingga hampir-hampir patah karena. Bagaimana diceritakan? Langsung anak muda yang menirukan gaya pemuda yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tersebut langsung terpeleset, bahkan hampir-hampir patah. Abu Hurairah berkata untuk dua lubang dan pintu dan mulut, sesungguhnya kami memelihara kamu dari tinggal dan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Dari Abdurrahman bin Harmana, dia berkata seorang lelaki datang kepada Sa'id bin Musayyib mengucapkan salam perpisahan untuk haji dan umrah. Saya berkata padanya, jangan pergi dulu sampai kau sholat. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, la yakhruju ba'da al-'ishaa'i min al-masjid illa munafiqun illa rajulun akhrajathu hajatun wa huwa yuraji'u ila al-masjid. Rasulullah bersabda, janganlah tidaklah keluar setelah azan dari masjid kecuali orang-orang kaya. Kecuali orang yang keluar karena satu kebutuhan yang ingin balik ke masjid lagi. Lelaki tersebut memaksa keluar dengan mengatakan teman-teman saya lagi nunggu di Allah. Kemudian saya dimulai terus, ya, mengingat berita tentang orang tersebut sampai dalam berita orang tersebut terpeleset dari kakinya, bapaknya mana? Ya, bapaknya mana? Nah, dia lebih mengenalkan lagi yang kuat ketika hadis Rasulullah tentang dibacakan. Ida saykoba ahadukum bibin naumihi, jika di antara kalian bangun dari tidurnya, pada yang yukyatau yudinai hatta yudhilaha, jangan sampai mencelupkan pakar luar tangannya di wajah sebelum dicuci. Fa'inna wala yakni aina badak yadu, ia tidak tahu di mana tangannya kita. Nah, ada salah seorang ahli bid'ah yang datang kepada orang yang membacakan hadis tersebut dengan mengatakan, saya tahu kok di mana tangan saya itu hidup. Langsung pada saat tidur malam itu, subhanallah, tangannya sampai ibu-ibunya masuk ke hati. Lalu Rasul ini berkata, hendaklah seorang berhati-hati jangan sampai dia meremehkan sunnah dan hal-hal yang harusnya kita harus menerima. Perhatikanlah bagaimana dia mendapatkan akibat buruk perbuatannya. Dari Abu Yahya Al-Sadi dia berkata, kami pernah berjalan di sebuah jalan, ini ceritanya. Abu Yahya Al-Sadi sedang berjalan untuk takrif. Karena orang takrif itu diberikan janji oleh Allah keutamaan dinaungi oleh malaikat. Ada seorang tukang lawak berjalan sama ulama sama ini Abu Yahya Al-Sadi orang lama sampai nanya awak hati-hati jangan sampai injek apa namanya sayangnya malaikat supaya tidak patah awak hati-hati langsung apa yang terjadi dia terus berbeda dari tempatnya hingga kakinya memecah dan dia pun terjatuh langsung tidak tunggu nanti besok. Langsung kakinya mengejar dan jatuh. Karena mereka, awal, hati-hati. Jangan sampai injur, sayangnya malaikat nanti mata. Al-Qadhi Abu Tayyib berkata, suatu ketika kami berada di suatu masjid lagi. Jadi, ada, kemudian dia bertanya, ada seorang pemuda yang bertanya masalah, ya masalah tentang ternak yang tidak diperah beberapa hari hingga api sebelumnya penuh. Dan dia meminta dalilnya kemudian disampaikan kepadanya hadis Abu Hurairah yang menyebutkan hal tersebut. Maka kemudian tersebutkan amal haknya adalah makam anak nilai dek. Apaan itu Abu Hurairah? Hadisnya Nabi diterima langsung dari masjid itu keluar seekor ular besar dari atas masjid. Orang-orang berhamburan, ular tersebut lari. Namun ular tersebut tetap mengejar dan orang-orang mengatakan bertaubatlah, bertaubatlah. Sampai akhirnya anak muda tersebut saya bertaubat langsung pulang itu menghilang. Akhirnya yang lebih mengerikan lagi kasus cerita yang terakhir ini Al-Junaidi berkata ini diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah telah sampai kepada berita seorang laki-laki bernama Abu Salamah yang berasal dari salah satu daerah di Basra, seorang yang suka melawak dan membuat. Ada seorang yang menyebut tentang siwak dan keutamaan di dekatnya. Lalu tersebut berkata, demi Allah, aku hanya memakai siwak pada dulur saya. Kemudian dia mengambil siwak dan meletakkannya pada dulurnya, lalu mengeluarkannya lagi. Jadi, siwak itu dimasukkan ke pasarnya, alhamdulillah. Ada belajar, saya itu tidak pernah pakai siwak itu di pasar saya. Yes. Kemudian dia mengambil siwak dan meletakkan pada tubuhnya mengeluarkan lagi. Setelah itu dia mengeluh tak terasa sakit pada perut dan anusnya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkan kemudian tikus dengan 4 kaki, kepalanya seperti kepala ikan dan pantatnya seperti pantat kelinci. Setelah keluar hewan tersebut mengeluarkan suara sebanyak 3 kali. Anak perempuan selain tersebut kabur dan memukul kepala hewan tersebut hingga mati. Setelah melahirkan hewan tersebut, selain itu tetap hidup selama 2 hari. Dan pada hari ketiga dia meninggal dunia, dia pernah berkata, hewan inilah, hewan ini telah membunuhku dan memotong lututku. Hewan tersebut cepat